disyariatkannya sholat-sholat sunnah. Di antara keutamaannya adalah untuk menambah keimanan seorang muslim, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan itu, dan pula di antara hikmahnya adalah menyempurnakan kewajiban yang terkadang terdapat cacat di dalamnya. Kemudian masalah yang kedua adalah pembagian sholat-sholat sunnah. Di sini beliau menyebutkan sholat-sholat sunnah terbagi menjadi dua secara umum, sholat yang mu'akkad dan sholat yang mutlak. Sholat-sholat sunnah mu'akkad atau mu'akkadah adalah sholat sunnah yang tersebut waktu-waktunya di dalam syariat, seperti sholat-sholat rawatib yang tersebut waktunya mengiringi sholat-sholat fardu, ba'diyah atau qobliyah. Demikian juga sholat witir. Demikian pula sholat duha, sholat khusuf, yang waktu-waktunya telah ditentukan dalam syariat, tidak boleh dikerjakan di luar waktunya. Itu sholat sunnah mu'akkadah yang tertentukan waktu-waktunya. Yang kedua adalah sholat sunnah yang mutlaqah atau ghairu mu'akkadah, tidak punya waktu khusus. Kapanpun silahkan dikerjakan. Dan khusus sholat yang kedua ini, sholat sunnah yang mutlak, itu nanti ada batasan-batasan. Apa batasannya? Tidak boleh melakukannya pada waktu-waktu yang terlarang. Itu kalau sholat sunnah mutlakoh, yang tidak ditentukan waktu-waktunya. Kalau sholat sunnah yang mu'akot, yang mu'akotah waktunya sudah ditentukan dalam syariat, maka dikerjakan di waktu larangan pun boleh. Itu bedanya. Kapan waktu larangan yang ditentukan dalam syariat, insya Allah akan kita baca nanti. Yang di situ sholat sunnah mutlaqah tidak boleh dikerjakan. Dan sholat-sholat sunnah juga sebagian boleh dikerjakan berjamaah, dan itu sangat dianjurkan. Dan sebagiannya dilakukan masing-masing. Di antara sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, yang pahalanya tentunya lebih besar dibanding sholat sendiri, seperti at-tarawih, sholat qiyamu al-lail fi Ramadan, sholat malam ba'dal isya di bulan Ramadan, atau yang kita kenal dengan sholat tarawih. Demikian pula disebutkan di sini al-istisqa, sholat untuk minta hujan, sholat khusuf, sholat ketika terjadi gerhana bulan atau matahari. Nah, di situ disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Dan yang kita ambil kemarin terakhir tentang seputar sholat witir. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan satu riwayat dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang hasungan dan dukungan beliau untuk sholat ini. Di antaranya adalah ucapan beliau, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir, ganjil. Demikian pula hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud, nomor hadis yang ke-1416, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di sana Rasul alaihi salatu wasalam berkata, ya ahlul Quran, autiru, fa innallaha witrun yuhibbul witra, wahai ahlul Quran. Ahlul Quran adalah kaum yang mereka mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya, dengan banyak membacanya, dengan berusaha memahami makna-maknanya, dan berusaha mengamalkan. Dan tidak ada yang bersemangat untuk itu kecuali ahlu sunnah. Sholat witirlah kalian, kata Rasul. Sesungguhnya Allah itu witir dan cinta terhadap ya al-witru, ini bilangan ganjil. Waktunya pun sudah ditentukan, karena witir termasuk sholat yang mu'akkotah, yang sudah ditentukan waktu-waktunya, yaitu antara ba'da sholatil isya wa qabla sholatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya memanjang, selepas isya sampai sebelum sholat subuh. Nah, kaifiatnya juga ma'ruf, tata caranya. Adapun adatnya, rokaatnya, aqaluhu rokaatun wahidah, paling sedikitnya satu. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Ini paling kecilnya. Jadi jika mampu untuk didawamkan, dibiasakan yang satu rakaat ini saja, ya, dan bisa istiqomah, ya, ini termasuk kebaikan yang besar. Dan itu tentunya yang diharapkan dalam setiap ibadah kita. Kecil dan rutin. Kemudian jika sudah mampu yang ringan ini menjadi kebiasaan, dan ringan pula untuk dia kerjakan, ditambah sesuai dengan kemampuan. Boleh pula 3 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Atau 3 rakaat secara langsung tanpa di selingi dengan at-tasyahud. Jadi tasyahudnya di akhir. Sekali tasyahud. Itu diantara bentuk pembeda antara sholat maghrib dengan sholat witir jika dilakukan 3 rakaat. Kalau sholat maghrib punya 2 tasyahud, ya, adapun sholat witir hanya punya 1 tasyahud. Dan dalam ketiga rakaatnya dibaca jahr, Al-Fatihah dan surat. Kalau sholat maghrib disirkan di rakaat yang ketiga, karena sebagian beranggapan tidak boleh witir 3 rakaat langsung. Apa alasannya? Karena sama dengan sholat maghrib. Maka penjelasan dari ucapan ini adalah sama-sama 3 rakaat, tetapi beda sifat. Kalau maghrib ada tasyahud, kalau witir tidak ada tasyahud. Kalau maghrib 2 rakaat pertama dijaharkan, rakaat ketiganya disirkan. Kalau sholat witir dalam semua rakaatnya dijaharkan ketika imam. Itu bedanya. Dan itu yang terakhir, kita masuk sekarang pada al-mas'alah as-sabi'ah. Masuk pada masalah yang ke-7. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alah as-sabi'ah. Al-awqatul manhi anin nafilati fiha. Waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah padanya. Qala hunaka awqatun. Di sana ada waktu-waktu nuhiya an sholatit tatawwu, dilarang dari sholat sunnah fiha pada waktu itu, illa kecuali mastutniya, yang dikecualikan. Jadi dilarang seluruh sholat-sholat sunnah di waktu itu kecuali yang dibolehkan. Nanti apa saja yang dibolehkan akan kita sampaikan. Wahia awqatu khamsatin. Waktu-waktu larangan itu adalah waktu-waktu yang 5 atau 5 waktu. Al-awwalu, waktu yang pertama dilarang untuk sholat sunnah, min ba'di sholati subhi ila atau hatta tatlu'a asyamsu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai muncul fajar atau matahari. Ini waktu yang pertama. Jadi semenjak selesai sholat subuh, nah dari itu sampai munculnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, la sholata ba'da sholati subhi atau sholatil fajri hatta tatlu asyamsu. Al-hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil muslim. Beliau berkata tidak ada salat, tidak boleh salat setelah salat fajar sampai muncul matahari. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita baca ini adalah lafaznya Imam Muslim. Ini dalilnya. Tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh sampai muncul matahari. Nanti sebutkan di alinea terakhir apa saja yang boleh pada waktu-waktu itu. Jadi sholat sunnah. Yang kedua, atsani. Yang kedua kata beliau, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il 'ain. Yang kedua dari waktu-waktu larangan adalah semenjak terbitnya matahari muncul sampai meninggi kadarnya 1 tombak pada pandangan mata. semeter atau dua meter dengan pandangan mata kita. Wa huwa qadru metrin takriban, dan satu tombak itu sekitar satu meter. Wa yuqaddir bil waqti bihawali rubu'i sa'ah aw thulutiha. Adapun ditakdirkan dengan jarak waktu itu sekitar seperempat jam atau sepertiganya. Jadi semenjak keluar bola matahari ditunggu seperempat jam atau sepertiganya. Kalau misal kita pakai jam, pas muncul bola matahari tadi jam 6, berarti nanti kita sholatnya jam berapa? Jam 6, seperempat, gampangnya. Nah, di situ kita mulai nanti, kalau misal kita di masjid, sambil baca Quran, dari badal subuh, kita di situ sholat syuruk. Baik, di situ kita sholat syuruk. Adapun kalau kita tidak di masjid, untuk zikir dan yang semisalnya, maka di situ awal dari sholat duha. Sebagian menyatakan perbedaan sholat syuruk dengan duha itu adalah keadaan kita. Jika posisi kita dalam to'at dari semenjak subuh, ya maka sholat di awal waktu ini disebut syuruk. Tapi kalau kita bukan dalam keadaan zikir, kita di luar masjid, maka awal waktu ini disebut sholat duha. Allah alam sholat. Dan sholat syuruk di antara keutamanya adalah sebanding dengan umroh, sesuai dengan beratnya tentunya. Baca subuh melek, zikir di masjid, baca Quran sampai matahari terbit itu berat. Ya, baca subuh itu enak-enaknya tidur. Jadi jarang yang didapati masih melek kecuali beberapa orang. Sehingga pahalanya pun juga setimpal dengan usahanya. Jadi ibadah itu semakin berat dirasa, semakin besar pahalanya. Yang semakin ringan maka mengikuti pahalanya. Fa idza irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waqtun nahyi. Apabila matahari tadi sudah mulai meninggi sekitar satu tombak, maka selesai waktu larangan sholat sunnah. Nah, dimulai dari situ silahkan sholat sunnah mutlak. Silahkan sholat sunnah mutlak. Jadi kadang kita bingung ketika ada orang sholat di luar waktu-waktu yang kita tahu, dia ini sholat apa ini? Ya. Ini sholat sunnah mutlak, silahkan. Kalau dia sholat sunnah, sementara keadaannya duduk di masjid sampai muncul matahari, sekitar satu tombak tadi, di sini sholatnya namanya sholat syuruk. Pahalanya sebanding dengan umroh. Kalau dia bukan dalam posisi zikir di masjid, dia di rumah aktivitas, kemudian selesai dari waktu larangan, dia pengen sholat, silahkan di situ ada sholat duha. Ya. Atau sholat-sholat sunnah yang lain silahkan, sholat sunnah mutlak. Niatnya apa? Ya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah dua rakaat. Nah, qala, berkata penulis melanjutkan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibni Abasyah. Ini berdasarkan dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Amr bin Abasyah radhiyallahu ta'ala an. Salli salata subhi, wahai Amr, salatlah salat subuh. Tsumma aqsir an salah, kemudian ya, tinggalkan dari salat. hatta tatlu'a asyamsu, sampai matahari muncul, hatta tartafi', sampai meninggi. Al-hadis akhrajahu Muslim di raqam 732. Wali hadis Uqbah ibni Amir al-Ati, dan juga berdasarkan hadis dari sahabat Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala an al-Ati yang akan datang penyebutannya. Itu waktu yang kedua. Dari mulai semenjak selepas sholat subuh sampai muncul matahari setinggi satu tombak, sekitar 1 meter dari pandangan mata kita. Ya. Jadi kira-kira saja. Ya. Oh sudah, silakan. Atau kalau mau diwaktukan seperti seberapa tadi, 1/4 jam. Jadi ketika mulai sudah naik, ya, kita perkirakan, atau ketika sudah hampir terang sedikit, baru kemudian kita sholat. Bagaimana kalau ternyata kok perkiraannya tidak tepat? Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kita sesuai dengan ya di atas kemampuan kita. Ya seperti itu kita diperintah untuk ditakdirkan, ya takdirkan. Ya. 1 meter atau 1/4 jam. Itu waktu larangan yang kedua. Waktu larangan yang pertama tadi setelah sholat subuh sampai tadi matahari muncul. Yang kedua ini sebenarnya satu dan kedua ini satu paket, cuma di sini beliau pisah saja. Beliau pisah. Satu dan dua ini satu, cuma beliau pisah dari sisi apa waktunya. Subuh sampai muncul matahari sampai 1 meter. Ya, semenjak munculnya ini sampai nanti ya qadra rumhin tadi 1 meter atau 1/4 jam. Asal itu yang ketiga kata penulis inda qiyami syams hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhulu waqtu dhuhri. Yang ketiga inda qiyami syams, ketika matahari tegak. Apa artinya disebutkan dalam ta'liq di bawah, yakni muntaha irtifa'iha. Ya, muntaha di atas puncak ketinggian. Ya, atas kepala. Kalau posisi jam pas jam 12, jarum pendek dan jarum panjangnya. Itu kalau posisi jam. Jadi betul-betul pas di atas kepala. Li'anna syamsa, karena matahari itu tartafi'u fil ufuk. Ya. Meninggi di ufuk. Fa'idan tahat atau terbit dari ufuk. Ya, fa'idan tahat ketika mulai tegak di atas, bada'at bil inhifaf, maka dia mulai untuk merunduk kembali. Jadi ketika mulai sudah di puncak, maka dia pun balik lagi. Ini juga seperti penciptaan kita manusia. Dari mulai lemah, diciptakan sampai sempurna, balik lagi ke penciptaan awal. Mulai terus tenggelam. Itu yang dimaksud dengan apa? Matahari di atas, tepat di kepala. Apa dasarnya? Jika larangan itu adalah larangan kita untuk salat sunnah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis yang datang dari Nabi, ucapan beliau, la salata ba'dal fajri. tidak ada sholat, tidak boleh sholat setelah subuh, hatta tatlu asyams, sampai matahari muncul. Wala sholata ba'da sholatil asri, hatta taghiba syams. Ke bawah ini. Apa? Yang keempat. Naik kita. Inda qiyami syams hatta tazul ila jihatil gharbi, sampai condong, ya, hatta tazul itu zalah, sampai dia tergelincir. Ila jihatil gharbi, ke arah barat. Wa yadkhulu waktu adzuhri. Nah, di situ masuk waktu zuhur. Jadi ketika pas di tengah, dia tergelincir ke barat sedikit. Kalau mungkin kita pakai tongkat untuk kita tancapkan, bayangannya sudah mulai ke arah barat. Ya. Kalau pas di tengah, bayangannya tidak ada. Tapi kalau dia sedikit sudah geser, biasanya ini bayangan sudah tampak di sini. Nah, ketika sudah ada bayangan ke arah timur, walaupun sedikit, nah di situ mulai apa? Waktu sholat zuhur. Nah, di situ dimulai waktu sholat zuhur. Itu namanya zal, sudah apa, tergelincir. Li hadithi Uqbah ibni Amir, dasarnya adalah hadis yang datang dari sahabat Uqbah ibni Amir yang disyaratkan di waktu yang kedua tadi. Salah satu sa'atin, tiga sa'at waktu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam yanhana, melarang kita, an yusalliya fihinna, untuk kita sholat di situ, wa annakbura fihinna mautana, dan dilarang pula kita untuk menguburkan pada waktu-waktu itu orang-orang yang meninggal dari kita. Jadi dilarang sholat dan dilarang untuk menguburkan jenazah. Kapan? Hina tatlu'a asyamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ya, ketika matahari muncul sampai meninggi. Isyarat kepada yang kedua. Larangan yang kedua. Wahina yakumu qa'imatul dhahira hatta tazul. Ketika matahari tegak, qa'imah, ini tegak di atas, sampai tergelincir ke barat. Waktu yang kedua. Jadi ketika matahari tegak di atas kepala sampai tergelincir ke barat, sehingga bayangan benda ada di timur. Yang ketiga, wahina tatadayyafa lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari itu tatadayyaf, bertamu untuk ghurub, tenggelam, sampai dia tenggelam. Jadi ketika sudah diambang fajar sore, nah di situ masih ada bolanya, sampai dia tenggelam ke bawah. Atau nanti ada penjelasan yang berikutnya pada waktu yang keempat. Itu tiga waktu. Ketika matahari terbit sampai naik dikit, satu tombak. Ketika matahari tepat di tengah. Ketika matahari tatadoyaf, hendak bertamu untuk masuk. Artinya ketika sudah mulai sore. Sampai dia tenggelam bola mataharinya. Wa makna tatadoyaf, adapun makna kalimat tatadoyaf, bertamu, lil ghurub, untuk tenggelam, tamilu lil ghurub, ini condong untuk, ya, terbenam. Nah, waktu yang ketiga ini nanti dijelaskan pada poin yang keempat. Jadi yang dibahas di sini dan jadi syahid dalam hadis ini adalah waktu yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Itu waktu larangan untuk sholat sunnah mutlak. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, minas sholatil asri ila ghurubi syams. Ini yang disyaratkan pada waktu ketiga, pada poin yang ketiga tadi. Dari sholat asar, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam bulannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la sholata ba'dal fajri. Tidak boleh sholat setelah subuh, hatta tatlu'a asyams, sampai ya terbit matahari. Wala sholata ba'da sholatil asri, tidak pula ada sholat setelah sholat asar, hatta taghiba asyams, sampai matahari tenggelam. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya adalah bola matahari, yang kita ingat adalah terbit matahari sampai satu tombak. Itu waktu larangan. Jarak itu yang dilarang. Kemudian matahari ketika tepat di tengah sampai tergelincir. Jarak itu yang dilarang. Ya mungkin dari mulai tepat di atas sampai tergelincir tadi mungkin 5 menit. 10 menit. Tidak sampai seperempatan. Itu dilarang waktu itu. Kemudian ketika matahari hendak tenggelam sampai sempurna bulannya. Itu kalau hitung-hitungan matahari. Kalau ditambahkan ke sholat, berarti setelah sholat subuh sampai itu. Ya, kemudian yang akhir, asar sampai tenggelam. Badal asar sampai tenggelamnya bola matahari. Itu waktu-waktu yang dilarang kita untuk sholat sunnah mutlak. Biasanya waktu-waktu ini waktu-waktu yang kita senggang. Selesai aktivitas, pas kita pengen apa ke masjid. Itu ujian diantaranya. Pas giliran waktu-waktu yang diperbolehkan kita sibuk dengan aktivitas. Pas waktu yang dilarang kadang setan banyak memberikan semangat. Jadi kalau ibadah kita hanya menuruti semangat, membabi buta tanpa ilmu, ya maka kita akan terisyaratkan ya dari jalan yang kita berlindung darinya, ghairil maghdub waladdallin. Bukan jalannya orang yang kamu murkai, yaitu abid bila ilmin, orang yang ibadah tanpa ilmu sehingga membabi buta ibadahnya, menabrak waktu-waktu larangan. Bukan pula jalannya orang yang dolin, ya, alim, ilmu tapi tanpa amal, atau sebaliknya. Yang dimurkai itu orang yang berilmu tanpa amal, yang disesatkan itu orang yang beramal tanpa ilmu. Sehingga seperti ini, menabrak waktu-waktu, menabrak larangan-larangan, tampaknya ibadah tetapi justru malah tersesat. Karena apapun aktivitas ibadah kita, jika tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka itu bukan ibadah. Jadi ibadah pun gak boleh ya semaunya. Gak boleh mut-mutan. Kalau pas lagi pengen ibadah kapanpun. Gak pengen ya gak usah ibadah. Enggak. Harus sesuai dengan aturan-aturannya. Itu yang keempat, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Al-waktu atau wal-waktul khamis, waktu yang kelima, kata beliau, terakhir. Idza syara'at fil ghurub, mahsuratan fi thalathati awqatin. Apabila mulai tenggelam. Idza syara'at, ya, memulai, hampir mau tenggelam. Fil ghurub, dalam apa? Ya tenggelam tadi, mau tenggelam. Jadi dia mulai mau tenggelam bola mataharinya. Maksurah ya, yang terbatasi pada tiga waktu. Wahia yaitu mimba di sholatil fajri. Setelah sholat fajar, subuh. Hatta tartafi asyams. Sampai meninggi matahari qadra rumhin, satu tombak. Wahina yakumu qa'imatu dhahirah, ketika matahari tepat di tengah, hatta tazula asyams, sampai tergelincir ke barat. Wa min ba'di salatil asri, semenjak salat asar, hatta yatim, ya, sampai sempurna yatimma ghurubus syams, ya, bulannya itu betul-betul masuk, enggak kelihatan lagi. Jadi lima ini rincian yang tiga sebenarnya. Kalau tadi subuh sampai matahari terbit, ini waktu yang pertama, dari matahari terbit sampai satu tombak waktu yang kedua. Ini juga sama. Dari asar sampai matahari tenggelam. Dibagi lagi dari mau tenggelam sampai masuk bulannya. Ini waktu yang kelima. Jadi ketika matahari hendak masuk ke dalam, ya betul-betul mau masuk tenggelam, itu juga dilarang. Artinya sebenarnya satu kalimat, satu paket ini. Cuma dirinci lagi sama beliau menjadi lima. Jadi yang lima ini kalau kita simpulkan cuma tiga. Subuh sampai terbit matahari satu tombak, ketika matahari tepat di tengah, ketika habis asar sampai bulannya apa? Betul-betul masuk tenggelam. Nah itu waktu, ya, dari ringkasan lima waktu yang dilarang di situ untuk sholat. Nah sekarang apa hikmahnya? Kenapa kok kita dilarang di situ? Padahal kan ibadah kan bagus kapan saja. Ya tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Apa hikmahnya? Amma hikmatun nahyi anis sholati di hadhil awqat. Adapun hikmah larangan dari sholat, sholat sunnah yang mutlak pada waktu-waktu ini, faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal kufar. Kata beliau, telah menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya orang-orang kufar, ya'buduna syams, ya, mereka itu beribadah kepada matahari. Isyarat kepada siapa? Majusi. Majusi punya dua sesembahan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Itu orang Majusi. Ya, sebagian masih ada yang melihat tempat peribadahannya orang-orang Majusi di Yaman. Jadi mereka bikin tembok ke arah timur yang menghadap matahari terbit. Kemudian di tembok itu dilubangi. Apa tujuannya? Supaya sinar matahari tadi masuk lewat tembok tadi. Nah, mereka anggap inilah Tuhan mereka. Nah, kemudian mereka loncat antar apa sinar-sinar ini. Ya, itu ibadahnya orang-orang Majusi. Jadi orang Majusi punya Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ya, penghamba-penghamba matahari. Jadi orang-orang kufar dari orang-orang Majusi diantaranya, mereka itu beribadah kepada matahari inda tuluiha, ketika matahari mau terbit. Nah, di situ. Supaya apa? Tidak sama dengan peribadahannya mereka. Ya. Ini kita dilarang. Sama-sama ibadah. Kita sholat dengan sholat syariat kita. Cuma di waktu mereka itu dilarang. Ya. Ini juga persis dalam pembahasan kitab Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid. Di sana juga dijelaskan. Kita tidak boleh merayakan Id di tempat yang biasa mereka pakai buat kesyirikan. Kita juga tidak boleh menyembelih sembelihan di tempat yang biasa mereka menyembelih kepada Tuhan-Tuhan mereka. Supaya apa? Tidak tertipu orang yang melihat kita. Wah, berarti boleh nyembelih di sana. Wah, berarti boleh seperti itu. Kenapa? Si fulan juga melakukan. Ya. Terkadang orang yang belum tahu kebenaran atau sedang mencari kebenaran akan tertipu. Berarti apa bedanya Islam sama Majusi sama saja kok? Ya. Nah, ini menghindari apa? Prasangka-prasangka seperti ini, sehingga apa? Agama kita cenderung menyelisihi mereka dalam keadaannya. Itu yang juga penting buat kita. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu, kita tahu, ya, ini adalah bagian dari agama kita. Cuma di tempat yang biasa dilakukan, di situ juga orang-orang yang fusak, orang-orang kufar, ya. Maka di sini akan ada talbis, kesamaran. Ya, orang yang mengira, oh berarti boleh kayak gini. Contoh misal kita, ringannya saja, duduk di tempat yang biasa duduk orang-orang bermaksiat di situ. Nah, kita berpakaian putih, pakai peci, ya. Ya niat kita sih sekedar duduk saja, dan kita tahu di situ biasa duduk mereka-mereka ini. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Walaupun pada asalnya boleh-boleh saja, enggak haram itu, temboknya enggak haram itu, tapi apa? Khawatir. Ya. Ini menjauhi syubhat namanya. Apa? Menjaga kehormatan. Atau contoh misalkan ada dua jalan. Jalan yang satunya ini terang benderang, jalan satunya ini remang-remang. Di situ lokalisasi misalkan. Antum lewat, pengen lewat yang sini asal sekali misalkan. Ya. Orang akan menyangka, lo ada apa? Jangan-jangan mampir itu. Bahwa berarti kalau enggak boleh jalannya haram. Jalannya enggak haram. Ya, cuma pasir sama, aspal sama. Ya, cuma karena di situ memilihnya, kadang orang yang menilai pun enggak baik. Nah, Islam cenderung demikian. Ketika tempat itu, waktu itu biasa dipakai oleh orang-orang kufar, penghamba, atau penyembah matahari yang mereka pakai untuk peribadahan mereka, kita jangan ngikuti waktu mereka. Seperti itu. Itu hikmahnya. Wa inda ghurubiha. Jadi ibadah mereka itu ketika matahari terbit awal, kemudian memancarkan, mulai semenjak memancarkan sinarnya tadi, mereka sudah mulai ibadah ketika matahari tidak tenggelam, karena mau ganti Tuhan. Ya, yang tadi Tuhan terang, sekarang mau ganti Tuhan gelap. Jadi ibadahnya di pagi hari sama sore hari. Jadi ketika matahari tidak tenggelam pun mereka juga ibadah. Fa takunu sholatul muslim, maka nyatalah sholat seorang muslim fitilkal awqat, di waktu-waktu itu fiha musyabahatun lahum, padanya ada sisi penyerupaan terhadap mereka. Ya. Menyerupai ibadahnya saja tidak boleh, apalagi menyerupai pakaiannya, menyerupai kebudayaannya, menyerupai apa adat istiadat orang-orang kufar, jauh lebih tidak boleh. Ya. Tapi juga jangan ekstrim. Ya, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebih-lebihan, tidak pula sembrono. Adil di pertengahan. Jangan dikit-dikit tasabuh itu. Enggak boleh. Itu dikit wah tasabuh itu. Tasabuh harus ada dobitnya. Pakai sendal swalo tasabuh itu berarti. Tasabuh sama siapa? Nah, misalkan, jangan dikit-dikit tasabuh harus tentunya harus dengan kaedah-kaedah. Kalau semuanya kita hukumi tasabuh, nanti kita sempit. Hidup ini tidak enak. Kalau semuanya tasabuh, kita punya mobil tasabuh juga. Tasabuh siapa coba? Semua tasabuh kalau kita katakan tasabuh. Ya, tapi tasabuh itu adalah menyerupai sesuatu yang menjadi identifikasi kaum. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti kita disamakan dengan itu. Itu namanya tasabuh yang dilarang. Adapun sekedar semuanya memakai, semua orang memakai, enggak tasabuh. Ya, apa contoh mudahnya? Misalkan anting-anting. Itu identiknya siapa? Pakai anting-anting di telinga itu. Identiknya laki-laki atau kaum wanita? Ya. Wanita tentunya. Kalau kita pakai, langsung muncul dalam benak kita itu sama kayak wanita atau sama aja. Langsung muncul loh sama kayak wanita, berarti menjadi identifikasinya wanita itu namanya tasabuh. Ya. Kalau tidak, ya tidak dikatakan tasabuh. Jadi jangan meluaskan sesuatu yang sempit, jangan menyempitkan sesuatu yang luas, dipaskan. Sehingga kita sendiri nggak sempit akhirnya. Seperti itu. Fa fi hadits Amr bin Abbasah, di dalam hadis kata beliau Amr bin Abbasah, fa innaha, sesungguhnya dia apa itu ayyashams, yaitu matahari, tatlu' baina qarni asyaitan, karena sesungguhnya matahari itu muncul, ketika munculnya itu di antara tanduk, dua tanduk syaitan. Ya, ketika muncul, munculnya itu di antara dua tanduk syaitan. Seperti apa tanduknya enggak ngerti. Yang penting tanduk kornei. Wahina idin, dan ketika itu, waktu itu, yasjudullah al-kufar, sujud di situ orang-orang kafir. Jadi ketika muncul pun, munculnya di antara kedua tanduk syaitan, dan di situ orang-orang kafir sujud untuk ibadah. Fa innaha taghrub ay asyams, demikian juga matahari ini ketika dihendak tenggelam, hina taghrub, ketika tenggelam, baina qarni syaitan, tenggelamnya pun di antara apa? Dua tanduk syaitan. Wa hina idin yasjudu laha al-kufar, dan ketika itu sujud di waktu itu ya, atau kepada matahari itu orang-orang kufar. Kisah ini disebutkan oleh Sahih Muslim, oleh Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis yang ke 832. Ini hikmahnya. Jadi hikmah yang pertama adalah untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang kufar yang menyembah matahari di waktu itu. Qala, kemudian beliau melanjutkan, hadza an waqti tulu'i syams wa waqti ghurubiha. Ini ketika waktu terbit matahari dan ketika waktu tenggelam. Wa amma an waqti irtifa'iha, adapun larangan hikmah, larangan dari salat di waktu matahari meninggi. Wa qiyamu qa'imi dhahirah, dan tepat di tengah. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatan nahi, Nabi telah menjelaskan tentang alasan larangan. Fil hadithi as-sabiq, pada hadis yang berlalu, nafsahu di situ langsung. Faqala fa hina idin tusjaru jahannam. Ketika itulah ya jahannam di na'am pancarkan. Jadi panas di waktu panas termasuk apa? Hembusan jahannam. Min faihi jahannam. Jadi kalau misalkan kita sholat duhur di waktu musim panas, itu boleh untuk diakhirkan. Hatta yabrut, sampai dingin. Ya, jam setengah dua atau jam dua. Ya, ketika panas-panasnya. Kenapa? Karena itulah tertiup udara dari jahannam. Kalau kita mungkin musim panas itu musim kemarau. Karena kita cuma punya dua musim. Musim apa? Hujan dan musim kemarau. Itu saja. Ini di kita. Kalau di sana, itu ada dua musim. Musim dingin sama musim panas. Musim hujan enggak ada. Hujan sekali banjir di sana. Ya. Karena memang apa, tanahnya itu enggak bisa untuk nyerap. Yang ada kalau kena air ya langsung. Jadi di sana, di Yaman khususnya, ketika hujan sehari itu jalan-jalan aspal mobil itu jadi sungai sampai sore. Ya. Jalan-jalan manusia itu semua berubah jadi kali, jadi sungai buat air. Ya, kalau hujan sampai seminggu habis rumahnya. Yang di perkotaan mungkin masih pakai semen, yang di baduinya pakai tanah. Jadi bomnya mereka itu paling takut kalau bomnya bom tanah, bom air. Ya, bom biasa enggak bisa runtuh rumah mereka, paling lubang toh. Tapi kalau udah bom air langsung runtuh. Kenapa? Yang dihajar ininya, pondasinya langsung bersih. Karena rumahnya dari tanah. Hatta rumah yang saya mobil sendiri, pondasinya itu mungkin 1 meter ya tanahnya. Apa ini? Apa dindingnya. Jadi ketika kena hujan pun paling yang terkikis mungkin 30 cm-nya. Jadi masih nanti kalau sudah selesai banjir tempel lagi. Ya, kena banjir habis lagi tempel lagi seperti itu. Ya, karena memang jarang hujan. Kalau di tempat kita dulu di Komplek Uzab, namanya Komplek Pemuda, padahal isinya orang-orang punya istri tapi Uzab namanya. Itu kalau pas hujan mesti ada yang runtuh. Pokoknya yang apa yang dia dapat pinggir, rumahnya dapat pinggir itu musibah kalau hujan sudah pokoknya. Kita di tengah masih mending karena air enggak lewat kita, jadi lewat pinggir. Jadi banyak yang runtuh. Nah, jadi ketika matahari tepat di tengah, itu panasnya masya Allah. Ya, musim panas kalau sudah mulai puncaknya, ini semua air panas. Ya, yang di dalam rumah, yang di apa luar rumah apalagi. Seperti juga ketika musim dingin, ketika sudah puncaknya musim dingin, ya, yang di dataran itu jadi es semua. Jadi kalau kita keluar pagi, itu air-air di apa luar rumah itu jadi es, kumpalan-kumpalan es gitu. Kalau mau minum dingin enggak usah lama-lama, ini antum ikat pakai apa itu karung baku itu yang karungnya kainnya tebal itu. Antum ikut pakai tali, antum basahin, taruh di jendela. Setengah jam sudah dinginin. Airnya sudah dingin. Jadi enggak ada kulkas di sana. Antum taruh di jendela. Antum ambil setengah jam sudah jadi dingin. Seperti di es seharian. Itu kalau puncak-puncaknya. Artinya di sini betul-betul panasnya itu betul-betul panas. Ya. Di siang hari kita tidak mandi. Jadi kalau mau panas itu dimasukkan di dalam ruangan paling apa di rumah. Itu nggak kena air, apa udara panasnya nggak sampai masuk. Panas seperti mungkin kalau kita 50 derajat lah panasnya. Gak bisa kita nyiram tuh gak bisa nyiram. Wudu aja panas. Ya. Saking panasnya musim panas. Itu kalau di sana, kalau di kita enggak. Musim kemarau saja kalau pas ya, kemarau-nya panjang itu juga panasnya sudah seperti apa kita. Itu hikmah larangannya. Kan di situ apa? Uap jahanam. Fala tajuz. Kita lanjutkan. Salat tatawwu fi hadhihi al-awqat. Salat sunnah pada waktu-waktu ini. Illa kecuali ma warada dalilu bi istitsna'ihi. Apa yang datang dalil tentang pengecualiannya. Jadi pada dasarnya dilarang. Dibolehkan beberapa saja yang ada dalil. Apa contohnya? Karok atai at-tawaf. Ya, seperti dua rakaat tawaf. Jadi pada waktu larangan ini boleh. Karena dua rakaat tawaf ini bukan sholat mutlak, tetapi sholat muqayyad. Sholat yang mu'akotah, yang ada waktunya, ada sebabnya. Jadi boleh. Likaulihi Sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah ucapan beliau, Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadal bait, wa sallafi ayyata sa'atin sya'a min laylin au nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang siapapun untuk tawaf di Ka'bah ini dan sholat di situ. Kapan pun waktunya dia kehendaki, siang atau malam. Biarkan. Artinya di sini ada pengkhususan. Kapanpun mau tawaf di situ silahkan, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore nggak ada larangan. Demikian juga sholat silahkan mau sholat kapanpun, mau waktu larangan, mau waktu yang diperbolehkan silahkan. Ini ada pengecualian. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hadis hasan sahih. Demikian juga dalam Sunan Ibnu Majah, Imam Hakim dalam Mustadraknya beliau mensahihkan. Demikian juga disahihkan oleh ahlul hadis pada zaman kita Syekh Albani. Riwayat hadis ini dalam Sahih Ibn Majah. Itu dasarnya yang dikecualikan. Rakaat tawaf, dua rakaat tawaf atau salat tawaf. Wa kadza qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri. Kemudian yang diperbolehkan mengqada' salat sunnah 2 rakaat subuh setelah subuh. Apa maksudnya? Kita punya kebiasaan sebelum subuh itu menjaga 2 rakaat subuh sebelum subuh salat sunnah. Nah, satu saat bangun terlambat sudah ditegakkan salat subuh. Ya, dia ikut salat subuh bersama imam. Nah, setelah salam imam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia bangkit, ya, mencari tempat. Kemudian dia qadha salat sunnah qabliyah subuh tadi di waktu ba'da subuh. Boleh. Sesekali, jangan tiap hari. Ya. Jadi dia qadha salat sunnah subuh setelah subuh. Dikecualikan kalau dia punya kebiasaan sholat sunnah. Kalau dia tidak punya kebiasaan sholat sunnah, ya apa yang mau dikodok, wong tidak biasa sholat sunnah. Ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, jadi mengkodok sunnah qobliyah subuh, ya, ketika ada udzur dia lakukan setelah sholat subuh. Tapi ini juga harus tahu kondisi, lihat tempat yang antum sholat di situ, ya, jangan, ya, sholatnya sih boleh, cuma kalau sholatnya di tempat orang yang mungkin belum kenal sunnah ini nanti jadi fitnah. Ya, terkadang kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap baik di tempat yang tidak mendukung itu bukan jadi kebaikan, tapi jadi fitnah bagi antum sendiri. Ya, dan ini terkadang lepas kontrol kita juga sudah berusaha untuk jaga-jaga, ternyata kok ada aja yang komplain. Ya. Ya, artinya pandai-pandai kita lah. Jangan sampai nanti muncul opini, wah ini aliran baru sholat sunnah subuhnya ba'da subuh. Ini yang seperti ini kadang tanpa sadar kita lakukan, terkadang muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, belum lama ini kita di area sana lah. Sekarang kita sholat jenazah salah satu anak ikhwah kita. Pas kita mau sampai ke masjid, musola kecil di sebelahnya itu kuburan. Ya, kita pikirnya di situ nggak ada jamaah di situ. Yang ada keluarga dari yang bersangkutan. Ternyata keluarga ini orang jauh sih, orang jauh kemarin situ. Cuma dia tidak masuk ke dalam jauh. Nah, dia ikut memberikan apa pembuka. Nggak taunya dia ternyata kiainya di situ. Kita sampaikan monggo sholat duluan, kita tidak sholat, nanti kita dijamaah di masjid besar saja. Kita nggak jelaskan alasannya karena anggapan kita khawatir ada apa-apa. Emang nggak ada jamaah situ, cuma kita ikhwah sama dia 2 orang 3 orang. Selesai kita pulang, sudah selesai semuanya muncul, wah ini aliran baru sholat di belakang kita nggak mau. Ya, padahal dia tahu kita sholatnya di masjid musola besar di sebelahnya itu. Dia tahu kita sholatnya di situ. Artinya ya itu tadi muncul sesuatu yang di luar dugaan kita. Apalagi sampai seperti ini antum pas sholat di masjid umum misalkan, antum baru di situ habis subuh langsung sholat. Nah, itu nanti malah aneh lagi. Seperti itu. Padahal ada dalilnya, cuma di sini harus pandai-pandai kita menempatkan sunnah itu di tempatnya yang pas. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya saja, terkadang masih ada, apalagi sampai kita anggapan wah ini kan sunnah, kalian tuh nggak tahu ini sunnah, ada sih seperti itu, ya, itu malah menimbulkan yang tidak baik. Misalkan kepepet ya sudah selesai, pulang sholatnya di rumah. Seperti itu. Wa qada usunati dhuhri ba'dal asr. Nah, demikian juga qada sunnah duhur ba'diyah atau qobliyahnya setelah asar. Ya, ini tentunya sesuatu yang sifatnya pembolehan saja. Baik. Sifatnya pembolehan saja. Jarang sih kita melakukan sholat sunnah duhur ba'dal asar. Cuma kalau mau sesekali mungkin pada duhurnya langsung ada aktivitas yang sangat sibuk, sangat padat. Dan dia termasuk orang yang menjaga sunnah qobliyah rawatib ini. Ya, dia termasuk diantara yang menjaga sholat sunnah rawatib ini betul-betul dijaga. Nah, suatu saat ketika ada udur dari udur-udur yang syar'i, maka boleh dia tempatkan di tempat-tempat larangan ini. Itu maksudnya. Walasiyama idza jama'a adh-dhuhru ma'al 'ashr. Terlebih jika dia hendak menjamak antara duhur bersama asar. Wa kadzalika fi'lu dawatil asbab minas shalawat. Nah, selain dari yang disebutkan di atas tadi, di antara yang diperbolehkan untuk sholat di waktu-waktu larangan ini adalah sholat-sholat sunnah yang punya sebab-sebab, atau sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu-waktu dan sebab-sebab. Apa contoh sholat sunnah yang terikat dengan waktu? Seperti sholat-sholat rawatib. Apa contoh sholat-sholat sunnah yang terikat dengan sebab? Contoh misalkan tahiyatul masjid, sholat ba'diyal wudu setelah wudu, sholat jenazah, ya, dan sholat-sholat yang ada sebabnya di situ. Sholat dua rakaat tawaf, ada sebabnya. Setelah tawaf dia sholat dua rakaat, ada sebabnya. Boleh dikerjakan di situ. Jadi kalau kita masuk masjid, ya, misalkan mengikuti majelis pada subuh misalkan, dia subuhnya di masjid di rumahnya, kemudian dia masuk di situ, ya, di masjid, maka dia sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun pada waktu larangan. Ini diperbolehkan, kenapa? Karena sholatnya ini apa? Dawatul asbab, punya sebab. Sebabnya apa? Masuk masjid. Ini disebutkan kasolatil jenazah, seperti sholat jenazah. Wa tahiyatul masjid, tahiyatil masjid, sholat tahiyatul masjid. Wa sholatul kusuf, sholat kusuf misalkan. Wa kadzalika qada'ul fara'id al-fa'itah fi hadhil awqat. Demikian juga mengqada sholat fardu yang tertinggal di waktu-waktu larangan. Itu boleh. Qada sholat fardu yang tertinggal pada waktu-waktu larangan boleh. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu sholat, tertidur sholat duhur karena dia capek kerja, tertidur dia dari setengah satu sampai setengah tiga misalkan, atau jam tiga masuk asar, pas bangun-bangun sholat asar, ya, pas selesai sholat asar teringat tadi dia tertidur belum duhur, ya sudah di situ dia sholat langsung sholat duhur boleh. Atau dia lupa atau yang biasa kesiangan mungkin sholat subuh pas bangun jam 8, ya sudah saat itu juga dia sholat langsung. Atau pas bangun waktunya pas waktu baru muncul matahari, ya di situ juga langsung sholat. Nah, atau dia terlupa dari sholat, maka waktunya ketika dia ingat, baik di saat waktu larangan atau tidak, maka silahkan sholat di situ. Wali anal fara'idu atau fara'idha jainun, fardu-fardu itu atau sholat-sholat fardu itu hutang, wajibul ada yang harus ditunaikan, wajib. Fatu ada maka ditunaikan, mata dakaroha kapan saja diingatnya, ya, fardu-fardu itu al-insan oleh manusia. Nah, itu waktu-waktu larangan dan sholat yang tidak diperbolehkan untuk sholat di situ dan sholat-sholat yang dikecualikan untuk dikerjakan di sholat itu. Kesimpulannya, waktu-waktu larangan ada tiga, ba'da subuh sampai matahari naik satu tombak. Kemudian matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga, ba'dal asar, salat asar sampai matahari tenggelam sempurna. Apa sholat yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada waktu-waktu itu? Sholat-sholat yang sifatnya mutlak, tidak ada sebab. Ya, sholat mutlak itu apa ya? Pengen sholat aja. Antum pengen sholat misalkan 2 rakaat, tidak boleh di situ. Tapi kalau sholatnya punya sebab, silahkan sholat di situ. Atau mengkodok sholat fardu yang tertinggal juga boleh. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya ibadah-ibadah kita tidak menyerupai ibadah-ibadahnya orang Kufar. Ya. Dan juga ilah yang lain yang disebutkan dalam hadis, fa inna hina idin tusjaru jahannam. Ketika itulah jahannam sedang bergola atau menguap, atau tiupan-tiupan jahannam di situ muncul. Baik. Selesai sudah pembahasan kita dari sholat atau tawo. Secara umum sholat-sholat sunnah itu ada 2, yang muqayyad dan yang mutlak. Yang muqayyad itu yang ada waktu-waktunya, ditentukan sebab-sebabnya. Adapun yang mutlak tidak ditentukan waktu-waktunya, tidak ditentukan pula sebab-sebabnya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Qala rahimahullahu taala, al-babu sadisu fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Sujud tentang bab tentang seputar sujud. Yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kapan dan sebabnya apa? Wa fihi masailu, di dalamnya ada beberapa masalah. Qala al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi masru'iyati sujudi syahwi wa asbabihi. Masalah yang pertama tentang seputar disyariatkannya sujud syahwi dan sebab-sebabnya apa. Sujud syahwi dan sebabnya. Qala wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya sujud syahwi, as-sujud, yakni sebuah sujud, al-matlub, yang dituntut, di akhir sholat, pada akhir sholat, jabron, untuk menambal, linaksin fiha, kekurangan yang ada pada sholat, au ziyadatin, atau tertambahnya sholat, au syakin, atau kebimbangan dalam sholat, karena kurang sholat, tertambah sholat, atau ragu dalam sholat. Jadi sujud syahwi itu berkaitan dengan sholat, tidak berkaitan dengan yang lain. Wa sujudu sahwi masru'un, sujud syahwi ini secara nasnya tersyariatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Apabila salah satu dari kalian lupa, hendaknya sujud 2 kali. Walifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan dengan perbuatan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanuhu, dan akan pula datang penjelasannya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masru'iyati sujud sahwi, dan ahlul ilmi telah berijma' tentang syariatnya sujud sahwi. Wa asbabu, sebabnya apa sujud sahwi ini? Aziyadah, ada tambahan dalam sholat atau bacaan atau yang semisalnya yang berkaitan dengan sholat. Wa naqs, dan adanya kekurangan. Tapi nanti masalah an-naqsu ini nanti ada perincian. Wa syak, dan juga bimbang. Makanya di sini kita penting untuk tahu, ya, apa itu rukun sholat, apa saja, apa itu wajibnya sholat dalam gerakan atau bacaan, dan apa saja itu sunnah-sunnah sholat. Sepertinya sudah berlalu ya. Rukun sholat itu apa, wajibatul sholat itu apa, dan mustahabatul sholat itu apa. Ini harus dipahami supaya kita bisa menentukan sujud sahwi dan kapan kita harus menambah. Sedikit mengulas yang lalu, rukun, wajib, dan mustahab atau sunnah ini punya hukum berbeda-beda. Tertinggal dalam rukun, artinya kurang, itu tidak cukup ditutup dengan sujud sahwi. Adapun tertinggal dalam wajib dan yang mustahab, ini dicukupkan di situ sujud sahwi. Ini bedanya. Jadi ketika kita tertinggal dari satu rakaat dalam sholat, apakah boleh kita nanti tutup kekurangan ini dengan sujud sahwi? Jawabannya tidak. Harus kita datangi dulu satu rakaat yang tertinggal dengan sempurna, baru di akhirnya kita sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal dalam hal wajib dan mustahab, maka tidak perlu kita mendatangi ketika kita sudah masuk dalam gerakan yang berikutnya. Tapi nanti setelah akhir sholat, kita tutup ya kekurangan ini dengan apa? Sujud sahwi. Jadi yang boleh kita tutup kekurangan dengan sujud sahwi adalah yang wajib dan yang sunnah. Adapun yang rukun, maka harus didatangi. Baru kemudian di akhirnya kita sujud sahwi. Apa contoh yang wajib? Yang rukun jelas kekurangan rokaat, tidak membaca Al-Fatihah, ya, tidak ruku, misalkan tidak sujud, itu harus didatangi dengan sempurna. Tapi kalau yang ditinggalkan hanya sekedar wajib seperti tasyahud, dia sholat duhur atau sholat maghrib atau sholat isya yang punya dua tasyahud, ya, di tasyahud pertama dia lupa, langsung naik. Ketika dia ingat dalam keadaan dia sudah berdiri, jangan duduk untuk apa ngambil tasyahud tadi, jangan. Sudah langsung kan, kalau sudah terlanjur tegak berdiri, jangan kamu balik duduk. Kenapa? Sebabnya berdiri ini sudah rukun sudah. Tidak mungkin kita tinggalkan rukun ini hanya untuk mendatangi yang wajib. Jadi lanjutkan berdiri terus. Walaupun kita sudah jadi imam, yang di belakang ngomong subhanallah subhanallah, kita jangan sampai duduk lagi. Ya. Jadi si makmum harus naik ngikuti si imam. Karena ini hanya wajib saja. Tapi kalau posisi dia baru mau naik kemudian subhanallah dia duduk. Tapi kalau sudah terlanjur duduk, berdiri tegak, enggak boleh dia mendatangi duduk tasyahud. Kenapa? Dia sudah dapat rukun ini, rukun yang ketiga. Enggak boleh dia batalkan karena rukun lebih kuat. Nah nanti ketika di akhir sholat, dia tambahkan sujud sahwi untuk menutup tasyahud pertama ini. Ya. Jadi tutup, cukup ditutup dengan sujud sahwi kekurangan dalam tasyahud pertama. Kenapa? Dia sekedar wajib saja. Baik kita jadi imam atau ketika kita sholat sendiri. Cukup ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Itu contohnya. Contoh misalkan dalam hal yang mustahab, ya, selain dari yang rukun, selain dari yang wajib, maka silahkan di situ juga ditambah yang mustahab ini, ya, gerakan-gerakan mustahab. Selebihnya dari itu nanti dimurojaah kembali mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang mustahab. Ini dalam hal naqs dalam sujud sahwi. Adapun bimbang juga banyak contohnya bimbang, ya misalkan dalam apa bacaan bimbang atau dalam gerakan ya. Maka didatangi yang pasti, baru kemudian susul sahwi. Misalkan bimbang dalam gerakan 3 atau 4, berarti masih 3. Dia datangi yang 4, kemudian susul sahwi. Bimbang dalam bacaan, misalkan ya Al-Fatihah yang sering mungkin kita alami, ketika sudah selesai, karena imam baca panjang, kita lupa, tadi sudah Al-Fatihah belum ya. Ya sudah, baca aja, tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan disengaja diulang-ulang. Wah, sambil nunggu imam baca misalkan rada panjang Al-Fatihah lagi. Qulatulin amin. Sebenarnya Al-Fatihah lagi. Enggak usah diulang-ulang. Tapi kalau bimbang sudah baca atau belum, di situ baca kembali. Ya, atau ketika dia munfarid salat sendiri, ya. Karena ngalamun atau banyak urusan atau ya, macam-macam, namanya orang lupa itu banyak. Ya, dia diem, lupa tadi Fatihah belum ya. Baca lagi dari awal, baru kemudian dia masuk surat. Nah, setelah itu dia masuk sahwi, tidak apa-apa. Ya. Kalaupun tidak, pun tidak apa-apa. Nah, soalnya dia tidak ada kaitannya dengan apa tadi. Cuma ini adalah kebimbangan yang dimaksudkan, atau bimbang dalam rokaat. Ini yang mungkin lebih mudah kita contohkan, bimbang dalam rokaat 3 atau 4 ini. Ya, maka kita bangun di atas yang terkecil 3 berarti. Kita tambah lagi yang keempat. Sesawi ini kayaknya paling panjang pembahasannya. Nah, kita ambil semampunya di poin yang pertama saja. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, mata yajib, kapan diwajibkan sujud sahwi? Kapan diwajibkan? Qala yajibu sujudu sahwi lima ya'ti, diwajibkan sujud sahwi pada perkara yang akan datang. Satu, awalan, idza zada fi'lan min jinsi shalah, apabila dia menambahkan satu gerakan dari jenis gerakan sholat. Ya, dia menambahkan satu gerakan dari jenis gerakan sholat. Ka'an yazida ruku'an, seperti dia menambah satu ruku'. Au sujudan, atau menambah satu sujud. Au qiyaman, atau menambah satu berdiri. Au ku'udan, atau menambah duduk. Walau qadra jalsatil istirahah, walaupun sekedar duduk istirahat. Ya, jadi dia ragu. Tadi ini duduk yang keberapa? Misalkan kita sujud, duduk, sujud lagi, dia duduk. Nah, pas duduk ini dia ragu. Ini tadi duduk yang keberapa ya? Mau naik atau turun? Pas teringat, oh ya ini yang kedua. Dia naik. Berarti kan dia ada tinggal sejenak untuk tadi berdiri, ada sedikit keraguan. Yang walaupun akhirnya nanti berdiri. Nah, ini namanya keraguan. Ya. Teringat kembali, oh ya ini sudah kedua. Dia naik kembali. Nah, ini walaupun keraguannya itu cuma sekedar duduk istirahat tadi. Tapi kalau dia niatkan duduk istirahat, jadi sebelum dia berdiri duduk dulu sejenak, ini enggak nambah. Tapi duduk sejenaknya ini karena ragu. Ya, inilah yang harus sujud sahwi. Tapi kalau dia yakin ini ini adalah duduk yang untuk naik kemudian dia duduk istirahat, namanya duduk istirahat, ini boleh. Jadi sebelum kita naik untuk berdiri, kita duduk sejenak. Nah, duduk ini dinamakan duduk apa? Istirahah. Kalau kita niatkan duduk ini, maka enggak usah sujud sahwi. Tapi kalau kita karena lupa, walaupun sekedar durasinya ini seperti duduk istirahah, maka sujud sahwi di situ. Di hadits Ibnu Mas'ud, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falaman tafala min as-salati tawaswasa al-qaum bainahum. Jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah sholat bersama sahabat, kata beliau. Nabi pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Ya, falamman tafala, ketika beliau selesai sholat, minas sholat, tawaswasa, ya, maka kaum yang di belakangnya, sahabat-sahabat beliau, para sahabat Rasul, jamaah, makmum, tawaswasa, saling berbisik-bisik antar mereka. Ya wajar, ketika beliau sholat yang biasanya 4 rakaat kok 5 rakaat. Jamaahnya pada berbisik-bisik. Ada apa ini? Ada apa? Kok 5 kok? Nah, Ketika terdengar seperti itu, Rasul mengatakan, masya'nukum, kenapa kalian kok gaduh? Ya, faqalu, ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'. Maka perwakilan dari mereka mengatakan, wahai Rasul, apakah sholatnya ditambah untuk waktu ini? Ya, qala la, kata Rasul, tidak, kita sholat seperti biasa. Ya, versi Rasul, saya sholat 4 rakaat. Tapi sahabat mengatakan 5 rakaat. Sampai mereka menyatakan, apakah ditambah sholat duhur kali ini atau sholat kali ini? Ya, kata Rasul, tidak, seperti biasanya. Apakah Rasul bohong dalam keadaan ini? Tidak, karena memang Rasul menganggap ya ini 4. Nah, di sini bahwasanya beliau ya dari sisi ini adalah manusia biasa seperti kita. Qalu, maka sahabat mengatakan, fa innaka shallaita khamsan, wahai Rasul, sesungguhnya engkau sudah sholat 5 kali, 5 rakaat untuk kali ini. Ya. Fan fatala, kemudian Rasul pun ya kembali insyirof waroja ilal Ka'bah, kembali menghadap Ka'bah. Fa sajada sajadatain tsumma sallam, kemudian setelah itu sujud 2 rakaat 2 kali kemudian salam. Setelah bincang-bincang tadi diingatkan, engkau sudah sholat 5 rakaat wahai Rasul, ya, maka Rasul pun balik menghadap ke kiblat kemudian sujud, enggak pakai berdiri, langsung sujud 2 rakaat kemudian salam, assalamualaikum. Diikuti oleh sahabatnya tentunya. Tsumma qala, kemudian setelah itu Rasul menyatakan, innama ana bashar, aku ini hanyalah manusia, mislukum, seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa seperti kalian juga lupa. Fa idza nasi ahadukum, apabila salah satu dari kalian terlupa, fal yasjud sajadatain, maka hendaklah sujud 2 kali, ya. Apa sujud? Sujud sahwi maksudnya. Fa idza ulima bi ziyadah, dari sisi ini kata beliau sebagai dalil yang di atas tadi. Dan sungguhnya hadis ini juga banyak sekali faedah-faedah. Ya. Banyak sekali apa? Faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Panjang kita sampaikan, cuma kita cukupkan dari faedah di sini. Sekilas saja kita sudah bisa mengambil faedah yang besar, ya, tentang keadaan Rasul, apa pribadi Rasul, kemanusiaannya Rasul, Rasul juga bisa lupa. Dan satu di antara hal yang penting yang bisa kita pelajari, ilmu yang kita bisa dapatkan dari beliau. Jadi ketika seorang yang berilmu terjatuh, kemudian kita ingatkan, kemudian dia menjawab dengan jawaban, itulah ilmu yang dimaksud. Coba kalau Rasul gak pernah salah, ya, kita gak akan tahu bagaimana cara ketika nanti kita salah dalam apa, melanjutkan sholat kita khususnya, dan secara umum dalam kesalahan-kesalahan kita. Salah itu wajar, itu sifat manusia. Nah, fa'idha ulima biziyadah, kalau seandainya diketahui ada tambahan dalam sholat, wahuwa bisholah, sementara dia dalam keadaan sholat, tahu sholatnya bertambah, sementara dia sedang sholat, masih dalam keadaan sholat. Wajaba alihil julus hala ilmihi, maka wajib untuk segera duduk. Contoh misalkan, rokaat keempat sudah. Nah, dia lanjut rokaat kelima. Pas baca bismillahirrahmanirrahim, kok saya naik lagi? Yakin kalau ini rakaat kelima, langsung duduk saat itu juga. Untuk atahiyat langsung, selesaikan atahiyatnya, sujud sahwi, kemudian salam. Ini kalau seandainya rakaat kelima ini tambahan. Kenapa? Ini sudah tambahan, enggak perlu. Ya. Dilanjutkan apa duduk? Langsung duduk. Ini bedanya antara rukun dengan rukun. Ini tambahan, walaupun rukun ini berdirinya, tapi ini tambahan, maka dikembalikan ke rukun yang pertama. Hatta laukana fi asna'ir ruku, walaupun sedang dalam keadaan ruku, sudah selesai Al-Fatihah, kemudian dia ruku, ingat dalam ruku, ya langsung duduk, enggak usah diselesaikan. Ingat dalam keadaan apapun, selama yang ya ini adalah apa? Tambahan, maka langsung kembali ke asal. Li'annahu law istamarra fi ziyadah ma'a ilmihi la zada fi sholati syai'an amdan wa hadzal laju la yajuz. Ya. Ya, kata beliau, kalau seandainya dia lanjutkan sampai selesai, sementara dia yakin ini tambahan, ini yang rakaat kelima, maka berarti dia telah menambahkan dengan sengaja rakaat dalam sholat, dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh. Ini diantara jenis pertama, wajibnya sujud sahwi ketika adanya tambahan dalam sholat yang kita kerjakan dari jenis sholat itu sendiri. Ini berdiri dengan apa jenis sholat itu ya berdiri, rukuk, seperti itu, tambahannya. Baik, itu jenis yang pertama dan masih banyak sekali di sini yang berkaitan dengan sujud sahwi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk menjawabnya. Afwan Ustaz, jika kita sebagai imam, apakah harus mengajak makmum untuk sujud sahwi bersama, ataukah cukup imam saja yang sujud sahwi? Ini yang ditanyakan sepertinya kisah tadi. Ya. Ya iya, makmum ya ikut sujud. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Kita enggak usah ngajak-ngajak, ayo sujud. Otomatis sudah. Makmum ngikuti gerakan imam. Jadi apapun yang dilakukan imam diikuti oleh makmum, kecuali kalau dia melakukan gerakan di luar sholat atau gerakan yang bukan termasuk bagian sholat, maka tidak perlu. Baik. Sujud sahwi secara umum biasanya dilakukan sebelum salam, sehingga otomatis si makmum juga harus ikut. Atau juga boleh dikerjakan di luar setelah salam, itu pun juga makmum harus ikut. Adapun kalau misalkan makmum tidak mau ikut, ya itu mah hak dia, toh kita nggak mengetahui apakah mereka ikut atau tidak. Tapi biasanya tetap ikut. Adapun mungkin dalam keadaan seperti tadi, ya kisahnya Rasul tadi, mungkin untuk apa memudahkan, mungkin sepertinya kalau sekarang ini kaum muslimin ya, yang mungkin sebagian besar mereka tidak ngerti hukum-hukumnya, ya kita sampaikan sujud sahwi kita seperti itu, tidak apa-apa. Jadi kita berbalik lagi ke arah kiblat, kita takbir Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu otomatis biasanya. Tapi kalau misalkan memang mereka tidak tahu, ya kita ya sampaikan nggak apa-apa. Jika demikian kita sujud sahwi. Seperti itu. Kalau posisinya seperti tadi. Ini makmum sama imam semuanya. Allah alam sholat. Apabila ada orang yang tidak tahu ilmu tentang sujud sahwi, terus dia melakukan kesalahan dalam sholat, apakah sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebodohannya dan dalam rangka terus dia mencari, mudah-mudahan diterima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Tapi kalau dia ogah-ogahan, ya, mungkin dia enggak dapat udzur. Jadi orang yang ogah-ogahan itu apa? Tahu ada kajian ilmu, tahu ada kajian pembahasan sholat, tapi enggak, sudahlah terserah, saya mau kayak gini aja. Ya sudah, dia tidak dapat udzur kalau salah. Ya. Jadi bodoh yang dapat udzur dan bodoh yang tidak dapat udzur itu apa? Bodoh dalam rangka masih mencari. Ya. Enggak ketemu, dia salah, dapat udzur dia, sampai meninggal. Yang kedua, bodoh enggak mau cari. Ya. Ini enggak dapat udzur walaupun salah. Gak bisa dipakai untuk bodoh, hujah. Ya Allah saya dulu bodoh, gak bisa. Ya, jadi bodoh yang bisa untuk udzur itu masih dalam rangka mencari. Ternyata kok belum bisa paham mencari, terus seperti itu. Ya itu bodoh yang dapat udzur. Ya, kalau bodoh dia bikin sendiri, itu enggak bisa. Artinya bodoh lah. Orang bodoh itu artinya enggak mau. Tapi kalau orang bodoh dalam rangka karena dia cari, ini yang dapat udzur. Itu dua bodoh yang keadaannya beda. Atau bodoh tulen. Dia tinggal di pedalaman. Radio enggak ada, HP enggak ada. Nah, itu beda lagi bodohnya ini. Nanti sebagian ulama mengatakan diuji nanti di hari kiamat. Contoh misalkan, kau masuk neraka. Kalau mau berarti dulu dia di dunia taat ini, masukkan surga. Kalau misalkan masuk neraka dia tidak mau, dia mungkin dulu di dunia, kalaupun dikasih syariat dia tidak mau, masuk neraka. Ujian seperti ini. Anak izin bertanya ya Ustaz, apabila anak kesiangan dalam tidur dan tertinggal sholat subuh lalu melakukan sholat ketika matahari sudah terbit tinggi, contoh jam 7 pagi, apakah bacaan Al-Fatihah dan surat yang didaharkan atau disyirkan? Lah antum sholat sendiri apa jamaah? Ini kesiangan berjamaah gitu. Ya kalau kesiangan berjamaah ya sesuai dengan sholat subuh. Kalau antum sendiri gak usah dijaharkan. Jika kita ingin sholat tahajud, sholat taubat atau sholat witir bersamaan dengan sepertiga malam, manakah sholat yang lebih afdal untuk didahulukan? Sholat secara keumuman itu semuanya taubat. Jadi pengkhususan sholat taubat, wallahu alam, anak sendiri gak ngerti dalilnya. Sholat taubat dikhususkan taubat. Taubat dimanapun dan kapanpun. Istighfar dalam setiap kali dosa. Sholat tahajud secara keumuman kita sholat ya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya ini yang wajib. Ada taubatnya gak di situ? Rabbi firli, warhamni, bila akhiri. Semuanya taubat sholat kita. Secara umum. Ya tahajud sudah mencakup semua. Ya sholat witir diakhiri. Itu setelah tahajud dulu baru witir. Seperti itu. Ya lebih tahajud sama witir. Seperti itu. Jadi tahajud, kemudian witir. Gak boleh witir dulu, kemudian tahajud gak boleh. Urutannya tahajud terus witir. Apa Ustaz ada yang mau tanyakan, apakah boleh melakukan sholat di antara sholat jamak atau menyelingi dengan dikir? Ya gak perlulah. Sholat apa? Jamak antara asar dengan subuh. Dia duhur dulu, baru kemudian asar. Setelah duhur dia sholat sunnah dulu, kemudian asar gitu. Tidak usah, namanya enggak jamak. Jamak langsung aja, langsung dua. Karena di setiap selesai sholat fardu langsung sholat janais. Maka bila kita mau jamak sholat duhur misalnya dengan asar di waktu duhur, apakah boleh selingi dengan sholat janazah atau zikir? Karena di setiap selesai sholat fardu langsung sholat janais. Ya kalau posisinya betul-betul seperti ini, insya Allah tidak apa-apa diselingi. Tapi kalau antum ini safar, ya tidak usah ikut sholat jenazah. Antum posisinya apa ini? Mukim apa? Kalau mukim ngapain dijamak sholatnya? Kalau antum safar, ya nggak usah ikut sholat jenazah. Wong antum safir kok. Antum langsung jamak aja. Antum jamak. Antum musafir. Dan sholat jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Kalaupun mau diselingi, wallahualam, mana sendiri nggak tahu larangannya juga. Kalau misalkan antum ini orang yang sangat giat sekali pengen sholat, nggak tahu ada larangannya. Tapi ya dilihat antum mukim apa musafir itu intinya aja. Kalau antum musafir ya nggak perlu lah sholat jenazah. Soalnya di situ ada sholat fardu kifayah. Wallahualam sholat. Naktafi sudah waktu zuhur. Anakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.